Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la hawla wa la quwata illa billah. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, waltakum minkum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Amma ba'du. Ikhwan akhwat fillah rahimakumullah, syukur kita kehadirat Allah atas nikmat dan karunia yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan. Sore hari ini kita mendapatkan suatu nikmat dan karunia berupa curahan hujan. Nikmat dan karunia dikumpulkannya kita di suatu tempat yang mulia yaitu masjid. Dan kita senantiasa berdoa dengan mengatakan raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Doa yang selalu kita baca pula manakala hujan turun adalah kita dengan mengingat akan kebesaran Allah, sehingga kita berdoa dengan mengatakan Allahumma sayyiban nafi'a. Allahumma ya Allah, sayyiban, curahkanlah kepada kami hujan nafi'a yang bermanfaat. Allahumma sayyiban nafi'a. Allahumma ya Allah, sayyiban, curahkanlah kepada kami hujan nafi'a yang bermanfaat. Begitu juga tentunya sesudah hujan itu turun, apabila hujan telah reda, maka kita tak lupa berdoa dengan mengatakan mutirna bifadlillahi warahmatihi. Mutirna, kami telah diberi curahan hujan, bifadlillah, karena karunia yang ada pada sisi Allah, warahmatihi, dan rahmat yang ada pada sisinya. Mutirna bifadlillahi warahmatihi. Mutirna, kami telah diberi curahan hujan, bifadlillahi, karena karunia yang ada pada sisi Allah, warahmatihi, dan rahmat yang ada pada sisinya. Begitu juga di sela-sela hujan, maka kadang juga ada petir. Jika kita bertanya pada orang tua kita, kakek kita, mbah kita, doa jika ada petir niku napa mbah, maka kakek kita, mbah kita akan mengajari yaitu gandrik putune Ki Ageng Selo. Gandrik putune Ki Ageng Selo, gandrik cucunya Ki Ageng Selo, itulah yang diajarkan oleh orang Jawa. Tapi kita seorang mukmin selalu dan berusaha untuk berdoa dengan yang tepat. Tatkala hujan itu turun kemudian diselingi dengan petir, maka kita pun berdoa dengan mengatakan alhamdulillahilladzi yusabbihu ar-ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi, ataukah wa yusabbihu ar-ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi. Wa yusabbihu, dan bertasbih, ar-ra'du, petir, bihamdihi, mereka memuji kebesaran Allah, wal malaikatu, dan para malaikat Allah, min khifatihi, mereka tunduk dan takut kepada Allah. Ikhwan akhwatillah rahimakumullah, Bahasan kita di kesempatan sore hari ini terkait dengan sahabat ataukah sahabiah. Sahabat adalah orang yang hidup dengan Nabi, melihat Nabi, beriman terhadap apa yang dibawa oleh Nabi, dan wafat dalam keadaan Islam. Ta'rifu as-sahabah. Yang dimaksud sahabat, sahabat adalah laki-laki, kalau perempuan ya sahabiyah. Yang dimaksud sahabat adalah orang yang pernah berjumpa dengan Nabi, orang yang berjumpa dengan Nabi, beriman ataukah mengimani apa yang dibawa oleh Nabi, wafat dan wafat dalam keadaan Islam. Ini adalah sahabat. Dan kita mengenal istilah, yaitu teman. Orang Jawa menyebutnya dengan konco, kenalan, orang yang pernah kita kenal. Kemudian pun kita mengenal orang dekat, yang dikenal juga dengan sebutan sahabat. Jika orang itu adalah kenalan kita, yaitu mungkin kita pernah berkenalan dengannya, berjumpa sekali ataukah dua kali, kenalan. Jika itu adalah teman, teman adalah orang Jawa menyebutnya dengan konco, teman, orang yang selalu kita berjumpa dengannya, bergaul dengannya, itu teman. Entah itu teman SD, teman SMP, teman kuliah, ya, kenal dan cuma ya, sebatas pertemanan. Ada juga istilah yaitu sahabat. Yang dimaksud sahabat adalah orang yang berteman dengan saudaranya, dan pertemanan tersebut adalah seperti saudara, ataukah bahkan melebihi saudara. Makanya sahabat adalah orang yang sangat dekat dengan kita. Bahkan yang namanya sahabat adalah kadang melebihi saudara. Kita mungkin mbak-mbak yang di kos-kosan, mas-mas yang tinggal di kos, kadang dengan barang sahabatnya biasa. Kadang odol ngambil odol, sabun habis ngambil sabun temannya, biasa, sahabat. Bahkan kalau ada makanan pun kadang gak usah ditawari juga nyelonong, sahabat. Ini adalah orang yang berteman dengan saudaranya dan teman dekat, itu adalah sahabat. Tapi khusus untuk orang yang hidup bersama Nabi, orang yang berjumpa dengan Nabi sekalipun hanya sebentar, orang yang ketemu dengan Nabi sekalipun hanya sebentar, maka tetap dinamakan sahabat. Contoh, Rasulullah SAW di waktu perang Uhud, Rasulullah SAW di waktu perang Uhud, maka salah satu paman Nabi yang ikut perang Uhud adalah Hamzah. Dan di sana ada seorang kafir, dan orang ini bernama Wahsy. Wahsy sebelum perang Uhud, maka dijanjikan oleh majikannya, jika engkau mampu membunuh Hamzah, maka engkau kami akan merdekakan. Niscaya engkau akan saya merdekakan. Maka di waktu perang Uhud, maka Wahsy pun berada di pihak orang Quraisy. Apakah kata Wahsy? Tatkala aku melihat Hamzah di waktu perang Uhud, maka aku melihat Hamzah seperti banteng yang sedang mengamuk. Aku tatkala melihat Hamzah, maka aku dapatkan Hamzah berperang dengan penuh semangat seperti banteng yang sedang mengamuk. Fahazaztu rumhi, tatkala aku yakin lemparan tombakku akan mengenainya, fahazaztu rumhi, maka aku goyangkan tombakku. Dan begitu aku yakin akan mengena, maka aku lemparkan tombak yang aku miliki. Sehingga tombak yang aku miliki dan aku lemparkan tersebut mengenai persis di bawah bagian bawah perut Hamzah. Wahsy berkata, dalam keadaan tombak tersebut mancap, menancap di badan Hamzah, maka Hamzah pun masih mampu berperang. Masya Allah, menunjukkan kekuatan yang sangat prima yang dimiliki oleh paman Nabi yang bernama Hamzah, yang kemudian Hamzah wafat di perang Uhud. Janji dari majikan Wahsy pun menepatinya. Wahsy pun akhirnya dimerdekakan. Sesudah Wahsy dimerdekakan, maka Wahsy menjumpai Nabi. Wahsy masuk Islam. Dan Rasulullah SAW bersabda, aku tidak suka melihat orang yang membunuh pamanku dan dia berkeliaran di depanku. Maka sesudah itu Wahsy radhiyallahu ta'ala anhu tidak pernah berada di depan Nabi. Dia selalu menyembunyikan badannya dari pandangan Nabi karena khawatir menyakiti Nabi. Subhanallah. Karena khawatir menyakiti Nabi. Padahal Wahsy berjumpa dengan Nabi, begitu sudah berjumpa seperti itu sebentar, Wahsy pun tetap dinamakan sahabat. Bahkan sesudah Rasulullah SAW wafat, di zaman Abu Bakar Siddiq muncul orang-orang yang mengaku Nabi. Di antara mereka yang mengaku Nabi adalah Al-Aswad Al-Insi. Di antara orang yang mengaku Nabi adalah Sajah Bintul Harith, seorang wanita. Di antara mereka yang mengaku Nabi adalah Musailamah Al-Kadzab. Maka di waktu perang Yamamah, ataukah peperangannya saya secara pastinya lupa, yang jelas Wahsy tatkala memerangi orang-orang yang mengaku Nabi, maka sebelum berperang Wahsy berkata, sesungguhnya aku dahulu pernah membunuh orang yang paling dicintai oleh Nabi, dan sekarang ini aku akan membunuh orang yang paling dibenci oleh Nabi. Dan akhirnya Wahsy mampu membunuh Musailamah Al-Kadzab. Dan Rasulullah SAW suatu ketika pernah bersabda, ada dua orang yang berselisih, ada dua orang yang saling bunuh dan keduanya saling masuk surga. Yang dimaksud adalah Hamzah, yang dimaksud adalah Wahsy. Ini kita sedikit tarik terkait dengan masalah sahabat. Jadi yang namanya sahabat adalah orang yang berjumpa dengan Nabi, beriman terhadap apa yang dibawa oleh Nabi, dan wafat dalam keadaan Islam. Ikhwan akhwat fillah rahimakumullah, nanti kita akan singgung terkait dengan apakah kewajiban seorang mukmin, kewajiban seorang muslim terhadap sahabat Nabi ataukah sahabiah Nabi. Ikhwan akhwat fillah rahimakumullah, terkait dengan para sahabat, ma'ruf orang-orang yang mulia di antara sahabat Nabi ma'ruf. Tapi kita sebagai seorang muslimah, maka hendaknya juga mengetahui wanita-wanita yang menjadi andalan dan sekaligus teladan untuk kita semua. Siapakah di antara wanita yang mulia dan mereka adalah orang yang terdepan di antara kaum muslimah? Maka yang pertama adalah Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah radhiyallahu anha adalah putri dari Abu Bakar As-Siddiq. Suatu ketika Rasulullah SAW ditanya oleh seorang sahabat, "Wahai Nabi Allah, siapakah orang yang paling engkau cintai?" Maka Rasulullah SAW bersabda, "Aisyah." Faqala minar rijal, yang kami maksud, yang kami maksud adalah orang yang kau paling cintai dari kalangan laki-laki. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Abuha," bapaknya. Masya Allah. Maka di sini Aisyah radhiyallahu anha memiliki suatu kemuliaan tersendiri, di mana Rasulullah SAW tatkala ditanya, "Siapakah orang yang paling engkau cintai?" Maka Rasulullah SAW bersabda, "Aisyah." Disebutkan di dalam suatu hadis, Rasulullah SAW bersabda, "Fadlu Aisyah ala nisa kafadli atharid ala sairit ta'am." Keutamaan Aisyah dibanding wanita-wanita yang ada bagaikan atharid. Atharid adalah makanan enak sejenis bubur, dibanding dengan makanan-makanan yang ada. Masya Allah. Maka di sini Aisyah radhiyallahu anha adalah wanita yang mulia, di mana Rasulullah SAW memberikan keutamaan tersendiri terhadap Aisyah. Dan Aisyah adalah istri Nabi SAW, ummahatul mu'minin, ibunya kaum mu'minin. Tapi ada sebagian orang yang benci dengan Aisyah. Di antara mereka adalah orang-orang Syiah. Orang-orang Syiah itu paling benci dengan Aisyah. Dari kalangan perempuan, yang paling dibenci oleh orang Syiah adalah Aisyah. Dari kalangan laki-laki, yang paling dibenci oleh orang Syiah adalah Abu Bakar dan Umar. Mereka menganggap Abu Bakar dan Umar adalah taghutnya umat ini. Adapun Aisyah adalah wanita yang paling dibenci oleh orang Syiah. Bahkan orang Syiah mereka menafsirkan firman Allah, "Innallaha ya'murukum an tadhbahu baqara." Di zaman dahulu ada seorang wanita yang dicintai oleh anak pamannya, dicintai oleh sepupunya, sehingga suatu ketika anak paman tersebut yang laki-laki tadi mencintai dan hendak melamar wanita tersebut. Akan tapi pamannya ataukah orang tua dari wanita tersebut tidak menginginkannya. Yang kemudian karena dilamar kok enggak diberikan, maka anak paman tersebut, laki-laki tersebut marah, yang kemudian membunuh pamannya. Sesudah pamannya dibunuh, maka pamannya dibuang ke kampung sebelah. Dibuang ke kampung sebelah. Sehingga salah satu yang disebutkan di dalam Al-Quran, Bani Israel mereka berdatangan kepada Nabiullah Musa alaihissalam, dan Bani Israel memberikan pernyataan, siapakah sebenarnya yang membunuh laki-laki ini? Siapakah yang membunuh bapak ini? Maka Nabi Musa alaihissalam mendapatkan suatu wahyu di mana bunyinya yang terdapat di dalam surat Al-Baqarah, innallaha ya'murukum an tadbahu baqarah. Sehingga hal tersebut bisa dilihat nanti di dalam surat Al-Baqarah. Mereka berjidal dengan Nabi Allah Musa, dan salah satu yang disebutkan bahwasanya sifat sapi yang ada hanya yang memiliki satu orang. Dan kami pernah mendengar dari salah seorang ustaz, beliau memberikan penjelasan bahwasanya sapi itu tidak dijual kecuali dengan emas seberat sapi. Sapi itu tidak dijual kecuali dinilai dengan emas sebesar sapi. Sehingga sesudah sapi itu disembelih, kemudian ekornya diambil, kemudian ekornya disabetkan, dipecutkan di laki-laki yang wafat tersebut, maka bapak ini yang telah wafat tiba-tiba bangun, kemudian berkata, sesungguhnya yang membunuh aku adalah keponakanku, wafat lagi. Dan Allah menyebutkan fadzabahuha wa ma kadu yaf'alun, akhirnya mereka pun mampu menyembelihnya, hampir-hampir saja mereka tidak mampu untuk melakukannya. Orang-orang Syiah menafsirkan firman Allah, innallaha ya'murukum an tadbahu baqarah, sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk menyembelih baqarah. Orang Syiah mereka menafsirkan yang dimaksud baqarah adalah Aisyah radhiyallahu anha wal iyadzu billah. Aisyah adalah wanita yang berakal. Aisyah adalah wanita yang sangat cerdas. Aisyah adalah wanita yang memiliki hafalan yang banyak. Maka di zaman tatkala Rasulullah SAW wafat, maka ada sebagian tabi'in ataukah sahabat Nabi, mereka menuntut ilmu dan yang mengajar adalah Aisyah. Aisyah memberikan pengajaran tentunya di balik tabir. Aisyah membawakan hadis, meriwayatkan hadis. Siapa yang mengambil ya? Para tabi'in. Berikutnya, ikhwan akhwat fillah rahimakumullah. Di antara wanita yang mulia dan termasuk istri Nabi, yaitu seorang yang ma'ruf, Khadijah At-Tahira, Khadijah Al-Kubra, Khadijah. Khadijah adalah wanita yang mulia. Khadijah adalah seorang janda yang dahulunya dia menikah dengan seorang laki-laki yang dikenal dengan sebutan Abu Halah. Abu Halah. Dan Khadijah wanita yang kaya raya. Salah satu yang disebutkan bahwasanya Rasulullah SAW beliau pergi ke negeri Syam yang kedua kali, di mana usia Nabi SAW waktu itu adalah menjelang 25 tahun ataukah di usia 25 tahun. Maka Rasulullah SAW berdagang ke negeri Syam. Dari Makkah ke negeri Syam tentunya jarak yang sangat jauh. Naik unta perjalanan 1 bulan. Dan Khadijah melepaskan barangnya, melepaskan perdagangannya, dan perdagangan tersebut dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang waktu itu tentunya Nabi kita belum diangkat menjadi nabi. Dan Khadijah dibarengi oleh pembantunya yang bernama Maisarah. Dan Khadijah melepaskan barang dagangannya untuk Nabi, dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibarengi oleh seorang yang bernama Maisarah. Maisarah itu laki-laki. Maisarah itu laki-laki. Ada beberapa nama yang kadang di negeri kita dipakai untuk laki-laki, padahal mestinya untuk perempuan. Ada juga beberapa nama yang mestinya untuk perempuan, ternyata di sana untuk laki-laki. Di antara nama laki-laki yang biasa digunakan di negeri kita, padahal di Arab untuk laki-laki, di negeri kita untuk perempuan. Khalifah, Khalifah, Mbak Khalifah, Neng Khalifah, Budi Khalifah. Khalifah itu di Arab untuk laki-laki. Di antara nama laki-laki yang biasa digunakan di Arab, di negeri kita untuk perempuan, di Arab itu di antara nama laki-laki yang biasa digunakan adalah Salamah. Salamah itu adalah nama untuk laki-laki. Di negeri kita, Yu Salamah, Mbok De Salamah, Lek Salamah, itu perempuan. Di Arab ada nama yang itu adalah mestinya untuk laki-laki, Maisarah. Maisarah. Di negeri kita nama tersebut adalah untuk perempuan, Mbak Maisarah, Bu Maisarah. Nah, ada juga di Arab yang biasa di Arab itu digunakan untuk perempuan, di negeri kita untuk laki-laki. Nama yang biasa digunakan oleh orang Arab perempuan, ternyata di negeri kita untuk laki-laki. Contohnya adalah Su'ad. Su'ad itu di Arab adalah untuk perempuan, di negeri kita untuk laki-laki. Di Arab biasa digunakan untuk, tadi kita katakan di Arab biasanya untuk perempuan, biasanya untuk perempuan, di negeri kita untuk laki-laki. Contohnya apa? Busro. Busro itu di Arab adalah untuk perempuan, di negeri kita untuk laki-laki. Di antaranya Asada. Asada di negeri kita itu untuk perempuan, di Arab laki-laki. Asad itu kan aslinya macan. Asad, Asadun. Kita lanjutkan. Khadijah. Di negeri kita sering ada tambahan Siti. Siti Aminah, Siti Aisyah, Siti Khadijah. Siti ini adalah Sayyidati. Sayyidah itu adalah bendoro. Sayyidah itu adalah tuan. Kalau tempat kita ndoro laki-laki. Ndoro itu laki-laki. Nek tempat kita ya mungkin jeng. Jeng itu yang untuk perempuan. Tapi karena menjadi kebiasaan, jadi kalau perempuan harus ada tambahan Siti-nya. Padahal Siti itu menurut orang Jawa artinya tanah. Ada kami punya teman ngajar di Lampung, begitu lihat absen ngajar siswi perempuan, ngajar siswi, begitu salah satu di antara wanita yang ada disebut apa namanya siapa? Siti Kondilati. Siti Kondilati. Ini kan tidak benar. Siti itu artinya tanah, Kondilati orang Jawa itu memiliki arti Kondilati surun zilati. Siti Handolati mestinya. Karena orang Jawa jadi Siti Kondilati. Surun zilati tanah ya enggak benar. Kita lanjutkan. Rasulullah SAW memiliki istri dan istri beliau adalah Khadijah. Dan Khadijah melepaskan barang dagangnya untuk Nabi kita Muhammad SAW dan beliau Nabi kita berdagang ke negeri Syam. Tadi kita sampaikan bahwasanya dari Mekah ke negeri Syam perjalanan yang sangat jauh. Satu bulan naik unta. Sehingga sepulangnya Rasulullah SAW pulang dari negeri Syam, maka Khadijah pun meraih keuntungan yang sangat luar biasa. Sehingga salah satu yang ditanyakan oleh Khadijah kepada pembantunya yang bernama Maisarah, maka Maisarah memberikan jawaban bahwasanya Nabi Muhammad, bahwasanya Muhammad berdagang dengan cara yang luar biasa, penuh kejujuran. Dan tatkala perjalanan dari negeri Mekah ke negeri Syam selalu mendapatkan naungan awan. Dan naungan awan ini tentunya bukan mukjizat. Karena yang dimaksud mukjizat adalah kejadian yang luar biasa yang terjadi pada Nabi ataukah Rasul. Kejadian luar biasa yang terjadi pada Nabi ataukah Rasul, sesudah diangkat menjadi Nabi, maka dinamakan mukjizah. Adapun waktu itu Rasulullah SAW pergi ke negeri Syam, usia beliau adalah 25 tahun. Padahal beliau belum diangkat menjadi Nabi. Maka di sini istilahnya bukan mukjizat, tapi istilahnya adalah irhasad. Irhasad. Tanda kenabian sebelum seseorang diangkat menjadi Nabi, maka istilahnya adalah irhasad. Nah, Khadijah tentunya beliau nikah dengan Nabi di usia sepakat para ulama bahwasanya Rasulullah SAW tatkala beliau menikah maka usia beliau adalah 25 tahun. Adapun usia Khadijah, tatkala nikah dengan Nabi, maka para ulama berselisih. Ada yang mengatakan usia beliau adalah 40 tahun. Ada yang mengatakan usia Khadijah adalah 28 tahun. Sering kami sampaikan kepada adik-adik di sekolahan, nanti kalau ada ujian, maka jawab saja usia Khadijah tatkala menikah dengan Nabi usianya adalah 40 tahun. Untuk mencari nilai. Padahal yang lebih tepat bahwasanya Khadijah menikah dengan Nabi dan usia Khadijah adalah 28 tahun. Usia yang lebih dipilih oleh para ulama, usia Khadijah tatkala menikah dengan Nabi adalah 28 tahun. Karena jika usia Khadijah memiliki usia 28 tahun, maka banyak kesempatan untuk memiliki keturunan. Jika di usia 40 tahun, maka wanita sudah mendekati berhenti dari haid. Tidak mungkin untuk punya keturunan banyak. Sementara Rasulullah SAW tidak memiliki keturunan kecuali dari Khadijah. Dan ada salah satu wanita yang lain yang mendapatkan darinya Rasulullah SAW keturunan dari istri lain, dari istri yang lain. Tapi rata-rata keturunan Nabi adalah dari Khadijah. Dari Khadijah. Dan Khadijah adalah wanita yang luar biasa, di mana Rasulullah SAW mendapatkan santunan, mendapatkan dukungan yang luar biasa dari Khadijah. Khadijah mengorbankan hartanya untuk membela Islam. Khadijah memberikan spirit, memberikan semangat, memberikan dukungan dan dorongan, di mana Rasulullah SAW hendak berdakwah, semua tidak lepas dari kehebatan Khadijah. Maka Rasulullah SAW kadang beliau ingat kepada Khadijah, padahal Khadijah telah wafat. Padahal Khadijah telah wafat. Akan tapi Rasulullah SAW sering menyebut kebaikannya. Dan yang membuat marah adalah Aisyah. Aisyah radhiyallahu anha kadang marah dengan Nabi, cemburu dengan Nabi. Kenapa? Karena Nabi SAW menyebut kebaikan Khadijah. Dan Khadijah tatkala beliau masih hidup, kadang Rasulullah SAW mendapatkan suatu kiriman uluk salam dari Malaikat Jibril. Untuk siapa? Untuk Khadijah. Untuk Khadijah. Sampai suatu ketika karena Aisyah cemburu, maka Aisyah berkata, bagaimanakah menurut engkau wahai Muhammad, jika ada seorang penggembala yang memiliki kebun yang subur, kemudian di sana ada kebun-kebun yang lain, tapi semuanya tidak subur, kira-kira milih yang mana? Rasulullah SAW paham. Maksudnya kebun yang subur adalah dirinya, Aisyah. Karena Aisyah adalah satu-satunya istri Nabi yang dinikahi dalam keadaan perawan. Bahkan salah satu yang disebutkan di dalam sejarah, seringkali Aisyah berkata kepada Fatimah. Fatimah adalah putri Khadijah. Fatimah adalah putri Nabi dari Khadijah. Aisyah berkata kepada Fatimah, wahai Fatimah, ketahuilah bahwasanya ayahmu, Nabi kita, menikah dengan para janda. Dan tidak ada yang dinikahi dalam keadaan perawan kecuali aku. Fatimah diam, agak sesek. Kenapa? Ibunya janda. Kapan lagi ngomong lagi? Dan hal ini berulang-ulang dikatakan oleh Aisyah. Yang kemudian Fatimah berkata kepada ayahnya, wahai ayahku, wahai Rasulullah, masya Allah, ya Nabi Allah, wahai Rasulullah, ummuna Aisyah. Dia tidak mengatakan dengan sebutan-sebutan yang jelek, tapi dia mengatakan ummuna Aisyah, ibu kami Aisyah. Luar biasa. Ya tidak? Luar biasa. Ibu kami Aisyah. Seringkali menyebut di depan saya bahwasanya tidak ada wanita yang dinikahi oleh engkau dalam keadaan gadis kecuali Aisyah, dan semuanya dinikahi oleh Nabi dalam keadaan janda. Wahai ayah kami, wahai Rasulullah, apakah yang aku katakan kepada Aisyah sekiranya nanti dia mengucapkan lagi? Luar biasa. Apakah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau ibu kamu bilang lagi, sampaikan bahwasanya tatkala Khadijah nikah dengan Nabi, sampaikan bahwasanya aku dalam keadaan perjaka. Luar biasa. Karena pembahasannya adalah janda, maka yang dibahas adalah duda. Tatkala yang dibahas adalah perawan, maka yang dibahas adalah perjaka. Di sini Rasulullah SAW berlaku adil. Rasulullah SAW berlaku adil. Di mana beliau tidak menyakiti Aisyah pula. Rasul tidak bersabda bilang sama Aisyah, dakwah ini tidak lepas dari tangan Khadijah. Oh, Rasul tidak berkata seperti itu. Rasul juga tidak berkata harta Khadijah lah yang selama ini digunakan untuk dakwah. Rasul juga tidak mengajari. Rasulullah SAW juga tidak berkata kepada Fatimah, nanti bilang bahwasanya keturunan yang aku miliki hanya dari garis Khadijah. Rasul juga tidak bilang. Luar biasa. Karena Aisyah mempermasalahkan perawan, maka Rasulullah SAW pun menjawab perjaka. Tentunya Rasulullah SAW adalah orang yang terbaik, sehingga istri-istri beliau adalah yang terbaik. Berikutnya, tatkala istri-istri Nabi adalah orang-orang terbaik, maka orang-orang yang berada di sekitar istri-istri Nabi pun juga orang-orang yang terbaik. Di antara hal yang perlu kita kenali, di sana banyak sahabiah, dan mereka adalah orang-orang yang terdepan di dalam berdakwah. Tadi kita katakan di antara orang yang hebat adalah Khadijah. Di antara wanita yang hebat adalah Khadijah, Aisyah, bahkan putri Nabi. Putri Nabi ada Ruqayyah. Putri Nabi ada yang bernama Ummu Kulthum. Ruqayyah dan Ummu Kulthum dinikahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama Uthman ibn Affan. Uthman ibn Affan. Sesudah Rasulullah SAW menikahkan Uthman dengan Ruqayyah, maka salah satu yang dikatakan, salah satu yang disebutkan, Rasulullah SAW bersabda, tidak ada pasangan sebagus Ruqayyah dengan Uthman. Di antara wanita yang salihah dan terbaik di sekeliling Nabi, yaitu Fatimah bintu Muhammad. Fatimah bintu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fatimah suatu saat punya masalah dengan Ali. Dan tentunya kita mengenal keluarga Rasul itu berhubungan dengan Khulafa Ar-Rasyidun. Abu Bakar punya anak Aisyah. Rasul nikah dengan Aisyah. Abu Bakar adalah mertua. Umar Ibnul Khattab memiliki anak perempuan, Hafsah. Dan Rasulullah SAW menikahi Hafsah. Sehingga Umar ibn Khattab adalah mertua. Salah satu yang disebutkan bahwasanya Umar ibn Khattab pernah menawarkan Hafsah kepada Abu Bakar. Rasulullah SAW tidak ditawari. Umar bin Khattab pernah menawari anaknya Hafsah kepada siapa? kepada Utsman. Abu Bakar ditawari diam, Utsman ditawari juga diam. Ternyata Rasulullah SAW melamar Hafsah. Yang kemudian sesudah Hafsah dinikahi oleh Nabi, maka Abu Bakar menemui Umar, Utsman juga menemui Umar. Wahai Abu Bakar, wahai Umar, wahai Umar, dulu Anda pernah nawari kepada aku Hafsah, bukan berarti aku tidak mau. Utsman pun juga berkata kurang lebih sama, mungkin di dalam hati engkau ada sesuatu wahai Umar. Umar berkata, iya, sebenarnya aku mau, tapi beberapa kali Rasulullah SAW menyebut nama Hafsah, maka kami tidak mau menyakiti Nabi. Masya Allah. Rasulullah SAW punya anak yang bernama Ruqayyah. Dinikahkan Utsman bin Affan. Di waktu perang Badar, Utsman tidak ikut perang dan Ruqayyah waktu itu sakit dan Utsman merawat Ruqayyah. Yang kemudian tidak lama sesudah itu Ruqayyah wafat. Maka Rasulullah SAW menikahkan putri yang lain yang bernama Ummu Kulthum kepada Utsman. Maka dikatakan tidak ada disebutkan di dalam sejarah seorang nabi yang memiliki dua anak dinikahkan oleh seseorang sekaligus selain Utsman ibn Affan. Rasulullah SAW juga memiliki anak perempuan, dan anak perempuan ini bernama Fatimah. Bernama Fatimah. Salah satu yang disebutkan, dan ini pelajaran untuk ikhwah semua, untuk akhwat semuanya, di mana terjadi masalah. Masya Allah. Siapa? Fatimah berselisih dengan Ali. Tatkala ada masalah, maka Ali radhiyallahu anhu tidak mau masuk rumah. Nanti daripada masuk rumah malah masalah. Apakah yang dilakukan oleh Ali? Maka Ali radhiyallahu anhu ngantuk dan beliau tidur di tritian. Tidur di samping rumah. Subhanallah. Anaknya Nabi. Ya enggak? Ali sepupunya Nabi. Ali itu sepupunya Nabi. Karena Ali punya ayah namanya Abu Thalib, Rasulullah SAW punya ayah yang namanya Abdullah. Abdullah dengan Abu Thalib ini kakak beradik. Kakak beradik. Sangat dekat tidak? Oh, sangat dekat. Sehingga Syekh Abdul Muhsin Al-Abad pernah ditanya, Syekh, apa benar jika seseorang nikah dengan kerabatnya maka akan menghasilkan keturunan yang cacat, ataukah keturunan yang tidak pinter, ataukah keturunan yang rendahan? Syekh Abdul Muhsin Al-Abad beliau mengatakan perkataan itu tidak benar, karena Rasulullah SAW menikahkan putrinya dengan anak pamannya, dan dari pernikahan tersebut muncullah Hasan, muncullah Husain. Walhasil, tatkala Rasulullah SAW melewati rumah Ali, maka dia jumpai Ali di samping rumah, dan kepala yang dimiliki oleh Ali ada debu yang berhembus di atas kepalanya, sehingga kepalanya Ali di situ banyak debu. Kemudian Rasulullah SAW berkata, Qum ya Abu Turab. Qum, bangunlah ya Abu Turab, orang yang berdebu. Masya Allah. Ali radhiyallahu anhu berkata, sesudah panggilan tersebut tidak ada panggilan yang lebih aku cintai selain tatkala aku dipanggil Abu Turab. Masyaallah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mendamaikan Ali dan putrinya yang punya masalah. Fatimah, wanita yang mulia. Suatu ketika Fatimah meminta kepada Ali. Kenapa? Karena tangannya Fatimah kandel, tangannya Fatimah kapalen, banyaknya mengadon roti. Fatimah meminta kepada Ali, aku minta pembantu. Masya Allah, aku minta pembantu. Luar biasa tidak? Wah, luar biasa. Anaknya Nabi, masya Allah, anaknya Nabi enggak punya pembantu. Sehingga Fatimah minta kepada suaminya, napa? Pembantu. Ali radhiyallahu anhu miskin. Masyaallah. Kalau di zaman sekarang ini luar biasa. Suami istri belum punya anak saja sudah punya pembantu. Punya anak satu, pembantunya tambah satu. Punya anak dua, pembantunya tambah satu lagi. Oh, masya Allah. Makanya kita sebagai wanita muslimah banyak bersyukur kepada Allah. Kadang suami repot, istri juga gak repot, pakaiannya juga di laundry juga. Alhamdulillah, kemudahan. Biar yang punya laundry payu juga. Tapi kita sebagai seorang wanita ya harus memberikan hak yang terbaik, dan begitu juga seorang laki-laki hendaknya menggauli istrinya dengan yang terbaik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Gaulilah istri kalian dengan yang terbaik. Berlakulah Anda untuk istri Anda dengan perlakuan yang terbaik. Yang tentunya karena Aisyah, karena Fatimah minta kepada Ali pembantu. Ali tidak bisa nyembadani, Ali enggak bisa ngasih. Kemudian hal tersebut sampai kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun memberikan pengajaran. Maukah aku berikan kepada kalian suatu doa, dan dengan doa tersebut sekiranya kalian mengamalkannya memiliki nilai seperti pembantu. Masyaallah. Luar biasa tidak? Wah, luar biasa. Coba anak-anak sekarang, coba mbak-mbak sekarang, mas-mas sekarang minta pembantu kok warengi donga niku. Wah. Enggak masuk menurut pikir mereka. Tapi ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan petunjuk, dan nasihat itu tidak hanya berlaku untuk Ali dan Fatimah, juga untuk kita semuanya. Agar kita berdoa sebelum tidur, baca subhanallah 33 kali. Alhamdulillah 33 kali. Allahu Akbar 33 kali dan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Habis waktu. Mestinya masih banyak materi, lain waktu kita sambung lagi insyaallah. Terima kasih sekali atas segala perhatiannya. Ada hal-hal yang kurang berkenan, minta maaf yang sebesar-besarnya. Waktu dan tempat kembali-kembalikan kepada pembawa acara. Terima kasih sekali pada ikhwan akhwat yang telah meluangkan waktu untuk hadir di acara sore hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan pada kita ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum. Mungkin ada pertanyaan bisa dilayangkan pada ustadz yang biasa ngajar saja. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.